Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله A'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, bagi hari ini kita akan menyampaikan sebuah faedah yang insyaAllah ta'ala kita harapkan barakah serta manfaatnya, yaitu penjelasan terhadap hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. عن أبي هريرة رضي الله عنه dari أبي هريرة رضي الله عنه قال beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبدا سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله. 7 orang yang akan mendapatkan naungan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tersebut, hari yang sangat mengerikan, hari yang harus dan butuh terhadap naungan karena matahari didekatkan antara hambanya sejarak 1 mil, kurang lebihnya 1,5 kilo didekatkan matahari, sangat dekat sekali, keadaannya genting sekali dan panas sekali. Ada di antara mereka yang tenggelam, ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya, semuanya tentunya tergantung dengan amalannya. Di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada beberapa orang yang Allah telah kehendaki. Di antaranya 7 orang yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca nanti. Orang-orang tersebut, yang pertama adalah Al-Imamu Al-Adil. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, yang tidak menzalimi rakyatnya, yang tidak merampas harta rakyatnya, yang tidak mengambil harta rakyatnya tanpa ada unsur kebenaran. Karena seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang dia senantiasa berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, pemimpin tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu pemimpin negara, maupun pemimpin rumah tangga, maupun pemimpin-pemimpin yang ada. Karena pemimpin tidak semudah yang kita bayangkan. Seorang pemimpin hendaknya dia harus memiliki sifat keadilan. Apalagi sebagai pemimpin negara yang tentunya rakyat sangat butuh perhatian terhadapnya. Jangan sampai ada dari kalangan pemimpin yang justru mereka mengambil harta rakyatnya, atau menindas rakyatnya, atau menzalimi rakyatnya, karena itu semuanya nanti berakibat yang sangat tidak diperkenankan, berakibat sesuatu yang tidak baik, bahkan pemimpin tersebut justru tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita semuanya diwajibkan taat kepada pemimpin Muslim yang sah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatlah kepada para pemimpin di antara kalian. Walaupun yang memimpin kita adalah seorang budak Habasyi, seorang budak yang berkulit hitam dari Habasyah, kalau seandainya dia adalah pemimpin kita, maka pada asalnya kita wajib taat kepada enam pemimpin tersebut. Walaupun pemimpin tersebut berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, selama pemimpin tersebut adalah Muslim dan tidak meninggalkan sholat dan masuk dalam barisan kaum Muslimin, maka hukum asalnya kita dilarang memberontak. Sebagaimana hal ini Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih. Rasulullah menyatakan fasma' wa ati' wa indari wa induri badahruk wa ukhidha maluk. Dengarlah dan taatilah pemimpin walaupun pemimpin tersebut mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Dalam artian ikhwani fiddin azzani azzakumullah, bahwasannya kita semuanya tidak bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Tidak bermudah-mudahan untuk melakukan pemberontakan. Tidak bermudah-mudahan untuk melakukan ritual-ritual, baik itu kudeta, revolusi, atau yang semisalnya. Selama pemimpin tersebut adalah muslim, selama pemimpin tersebut masih dari barisan orang-orang yang sholat, maka Rasulullah mengatakan, La masallu. Jangan kalian berontak selama mereka masih sholat. Ini menunjukkan bahwasannya kita semuanya diarahkan, dibimbing untuk senantiasa taat kepada para pemimpin, para pemerintah Muslim yang sah. Tentunya ketaatan sudah kami sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketaatan tersebut adalah ketaatan pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Contohnya pemerintah meletakkan rambu-rambu lalu lintas. Kalau seandainya rambu tersebut warnanya merah, kita berhenti. Kalau warna hijau, kita jalan. Kalau warna kuning, kita berhati-hati. Itu semuanya adalah demi kemaslahatan dan kepentingan manusia bersama. Maka kita wajib mentaatinya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang jujur dan adil. Yang kedua, Wasabun Nasa fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda sudah memulai hidupnya sejak masa mudanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita saksikan banyak sekali di masa mudanya, masa-masa yang penuh dengan waktu yang sangat luang, biasanya mereka yang tidak diberikan taufik, mereka hanya menghambur-hamburkan hartanya, bermain-main, menjadi anak gelandangan, anak-anak yang tidak jelas, anak jalanan, sangat disayangkan sekali. Yang kedua ini adalah wasabun nasara fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai kita sebagai orang tua, sebagai bapak maupun ibu, jangan sampai keliru dalam mendidik anaknya. Harus sejak dini mendidik anaknya. Jangan sampai muncul kata-kata, biarkan masih kecil, nanti kalau besar tahu sendiri. Tahu dari mana? Kalau bukan dari kita, kalau bukan dari pendidikan yang kita ajarkan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendidik dan juga mengarahkan umatnya agar sejak dini memerintahkan untuk berbuat ketaatan. Kita lihat hadis yang sahih. Hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madajih." Ayuhal ikhwah wa akhwati fillah, ahibati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita perhatikan bagaimana Rasulullah mendidik dan juga mengarahkan. Rasulullah mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Padahal umur 7 tahun belum wajib. Namun diperintahkan agar mendidik ketika umur 7 tahun tersebut, agar diarahkan kepada perkara-perkara yang baik dan perkara yang wajib. Rasulullah mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah jika tidak mau mengerjakan. Wahum abna'u 'ashri sinin, ketika umur 10 tahun. Padahal 7 tahun, 10 tahun belum dewasa dan belum diwajibkan. Ini menunjukkan bahwasanya dorongan agar orang tua perhatian penuh dengan anaknya, tidak menunda-nunda kebaikan, sejak kecil diarahkan, dibimbing agar mengenal Al-Qur'an, mengenal As-Sunnah, mengenal Al-Qur'an, mengenal As-Sunnah, mengenal ilmu yang benar, mengenal agama yang benar. Jangan sampai penyesalan kita rasakan di kemudian hari. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi pendidikan anak, tarbiyatul aulad, mendidik para anak adalah perkara yang wajib, perkara yang harus kita kedepankan di antaranya. Karena demi mewujudkan anak kita tumbuh sebagai seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam hadis yang sudah kita sebutkan, wasabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain, Nabi Nuh alaihissalam menasihati anaknya, walaupun anaknya kafir, namun Nabi Nuh alaihissalam begitu sayangnya kepada anaknya. Suatu ketika, ketika akan datang bala bencana yang ditimpakan kepada kaumnya, apa yang Nabi Nuh alaihissalam ucapkan? Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, sini kamu, naik kapal, naik perahu bersama bapak sini. Jangan kamu sama orang-orang kafir. Karena waktu itu keadaannya memang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bencana kepada kaumnya. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam ingat dan masih mengingatkan anaknya agar anaknya mau kembali kepada bapaknya. "Ya bunayya, irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, sini naik bersama kami, naik di atas perahu atau kapal bersama kami. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Namun anaknya, dikarenakan dia temannya ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, terpengaruh seraya mengatakan, "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal-ma." Aku akan naik ke bukit atau gunung yang tinggi ini agar selamat dari air bah tersebut. Naam. "Qala La asimal yaum min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada satupun yang bisa selamat dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang nama Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian wahala bainahumal maut fa kana minal mughraqin. Akhirnya terhalang-halangi antara Nabi Nuh dengan anaknya dengan gelombang yang sangat besar. Anaknya pun termasuk orang-orang yang tenggelam bersama banjir atau air yang sangat besar tersebut. Ini menunjukkan ikhwanillah, jangan sampai kita terlambat dalam mendidik anak kita. Didik anak kita sejak dini. Anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kita mengedepankan diri kita, kemudian anak kita, kita tidak mendidiknya. Jangan. Didik sejak dini barakallahu fikum. Bagaimana contoh yang lainnya, yaitu Luqman al-Hakim. Beliau adalah seorang lelaki yang soleh, yang bijaksana. Beliau menasihatkan kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka ladzunun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian juga Luqman al-Hakim menasihatkan kepada anaknya, ya bunayya, aqimus shalah wa'mur ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Artinya Luqman al-Hakim, seorang lelaki yang saleh, tetap peduli dengan anaknya, membimbing anaknya, mengajarkan kepada anaknya kebaikan. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah perkara yang ma'ruf dan laranglah perkara yang munkar. Bersabarlah terhadap perkara yang menimpa dirimu, karena sungguhnya itu semuanya adalah perkara-perkara yang besar. Menunjukkan bahwasannya ikhwanillah, agar kita semuanya bisa mewujudkan anak-anak kita, termasuk orang-orang yang tumbuh menjadi seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali terlambat dalam mendidik. Didik anak kita dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah. Jangan sampai kita didik mereka dan pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran masa depan yang menurut mereka adalah di dunia. Bukan. Masa depan anak kita bukan di dunia. Masa depan kita semuanya adalah di akhirat. Ada punya mengatakan, bagaimana nanti masa depanmu kalau kamu tidak sekolah, kalau kamu tidak belajar, kalau kamu tidak kuliah, masa depanmu bagaimana? Kita katakan, masa depan kita bukan di dunia. Masa depan kita adalah di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Jangan sampai punya pikiran-pikiran yang berbau duniawiyah, yang akhirnya anak kita justru kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang diajarkan ilmu-ilmu selain Al-Qur'an dan Sunnah. Pikirkan baik-baik, ayuhal ikhwah, hafizakumullah jami'an, karena kita semuanya hidup di dunia hanya sekali saja. Setelah itu bukan dunia lagi. Setelah itu adalah akhirat. Oleh karena itu penyesalan datang di akhir, bukan di awal. Oleh karena itu jangan sampai kita menyesal, jangan sampai anak kita tumbuh tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, salah satu daripada orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya sudah terikat dengan masjid, senang pergi ke masjid, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di luar masjid namun hatinya senantiasa senang menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senang dengan masjid barakallahu fikum wa hafizakumullah, berarti dia senang menghadiri rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak meyakini hal ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan solusi dan juga memberikan gambaran orang-orang yang sering berada di dalam masjid membacakan Al-Qur'an, membacakan ilmu-ilmu yang benar, maka hatinya pun akan tenang. Allah Ta'ala turunkan ketenangan pada hati-hati mereka. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mungkin sibuk dengan perkara-perkara dunia, sibuk dengan perkara yang di pasarnya atau di tempatnya, belum tentu dia mendapatkan orang-orang seperti orang-orang yang dia duduk di majlis ilmu, duduk di masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah." Perhatikan di sini, dan tidaklah ada sekelompok kaum yang mereka senantiasa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid. Mereka kemudian membaca Al-Quran, saling mengajarkannya, saling memberikan ilmu satu sama yang lainnya. Melainkan Allah Ta'ala turunkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ketenangan kepada hati-hati mereka. Sekarang kalian rasakan pribadi, bagaimana hati kalian, hati kita lebih tenang ketika berada di masjid daripada di luar-luar masjid. Dan ini ternyata barakallahu fikum wa hamdakumullah, perkara yang tidak bisa dipungkiri. Karena ketika seseorang mencurahkan dirinya, meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu, adalah berarti dia ingin mencurahkan waktunya agar hatinya tersiram dengan siraman Al-Quran wa Sunnah, dengan siraman ilmu, siraman yang bisa melunakkan hatinya sehingga memudahkan bagi dia untuk menerima kebenaran dan al-haq. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah warajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dua orang lelaki yang saling mencintai, saling bersahabat. Mereka berkumpul bersatu karena Allah, dan mereka berpisah itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi di jalan Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena persahabatan yang hakiki, persahabatan yang sebenarnya adalah persahabatan yang dibangun di atas iman, persahabatan yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Bukan persahabatan yang dibangun dikarenakan hartanya, dikarenakan jabatannya, dikarenakan titelnya, dikarenakan gelarnya. Bukan. Persahabatan yang hakiki adalah persahabatan yang dibangun di atas takwa, yang dibangun di atas iman. Karena persahabatan tersebut akan menjadi senantiasa langgeng dan terus menerus hingga hari akhirat nanti. Naam. Jadi yang keempat ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai terpetik pada benak kita. Kita cinta dengan saudara kita, kita senang dengan teman kita karena hartanya banyak, karena dia kaya, atau karena dia dermawan, atau karena dia punya kekayaan yang melimpah. Jangan. Jangan sampai seperti itu terjadi. Namun cintailah saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk dalam hadis yang sudah kami sebutkan, akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan bisa merasakan manisnya iman, hadis yang sudah kami sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Di antara orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Yaitu orang yang dia tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah wa akhwati fillah, ikhwani fiddin azzan wa azzakumullah, hendaknya kita tanamkan pada benak-benak kita bahwasanya kita mencintai saudara kita karena naam Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas keimanan, dibangun di atas ketakwaan. Kemudian yang kelima adalah wa rajulan da'atmu imra'atun zatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu Allah. Yang kelima adalah rajulun, seorang lelaki, da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin, seorang lelaki diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan punya paras yang sangat cantik. Kemudian lelaki tersebut mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kami ulangi, yang kelima adalah seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan memiliki paras yang sangat cantik, namun orang tadi tidak mau. Orang tadi tidak mau seraya mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Naam, jadi yang kelima menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang sangat bersabar di dalam menghadapi fitnah syahwat. Karena banyak orang yang tidak bersabar menghadapi fitnah syahwat, akhirnya terjatuh dalam perzinaan, pelacuran, perselingkuhan, atau yang semisalnya. Ini perhatikan barakallahu fikum ma'afidhatumullah. Laki-laki ini bukannya mengajak, dia diajak untuk berzina, bayangkan. Seorang lelaki, dia diajak untuk berzina. Yang mengajak ini seorang perempuan yang cantik, perempuan yang punya kedudukan, punya keturunan, mungkin keturunan raja, atau keturunan Persija misalkan, atau keturunan para pemimpin. Namun lelaki tersebut bersabar seraya mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dengan bujukan rayuan yang menghantarkan kepada kebinasaan, dia tidak mau. Maksudnya hadisnya ini, ya, lelaki yang kelima ini atau tipe yang kelima ini adalah orang-orang yang bersabar di dalam menahan syahwatnya. Karena kita semuanya harus memiliki dua senjata untuk melawan dua fitnah yang sangat besar. Dua senjata yang harus kita miliki untuk melawan dua fitnah yang besar, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang rantau, pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran yang tidak jelas, kita harus bisa menepisnya dengan senjata yaitu al-ilmu. Fitnah syubhat kita hadang, kita hancurkan dengan ilmu. Fitnah syahwat dengan as-sabr. Dua senjata yang harus kita miliki untuk melawan dua fitnah, yaitu as-sabru wal ilmu. Kesabaran dan ilmu. Kesabaran melawan syahwat, ilmu melawan syubhat. Naam, Allahul musta'an. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang kelima adalah, yang keenam adalah, seseorang dia menginfakkan hartanya kemudian menyembunyikannya, atau menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya ya? Jadi seseorang menginfakkan sebuah hartanya dengan cara sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, karena benar-benar tersembunyi. Nah, itu yang keenam. Maksudnya bagaimana, ikhwan fillah? Maksudnya orang tersebut ketika menginfakkan hartanya, sebanyak apapun, walaupun sedikit, dia berupaya untuk menjaga niatnya. Karena niat ini sangat berbahaya sekali, barakallahu fikum. Kalau kita tidak bisa mengarahkan niat kita, niat itulah yang akan merusak nanti amalan kita. Betapa banyak, kam min amalin kabirin nam saghrahu niyah saghrahu an niyah. Naam, artinya betapa banyak amalan-amalan yang besar namun diperkecil, yang membuat kecil dia adalah niatnya. Maksudnya bagaimana? Amalannya besar, hartanya banyak yang diinfakkan, namun karena niatnya bukan karena Allah, akhirnya tidak ada nilainya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian betapa banyak amalan yang kecil namun menjadi besar, itu pun karena niatnya. Naam, maksudnya bagaimana? Seseorang menginfakkan hartanya walaupun sedikit, tapi dia ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka infak yang sedikit tersebut menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini yang keenam perlu diperhatikan. Maksudnya seseorang berinfak kemudian menyembunyikannya atau secara sembunyi-sembunyi, tidak pamer di hadapan manusia, tidak dalam rangka agar dipuji, dikatakan si fulan dermawan, si fulan banyak hartanya, bukan itu. Tapi ketika dia berinfak, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Adapun terkadang seseorang diperbolehkan menampakkan amalannya dalam rangka mengajari. Misalkan aslinya ya, aslinya kita kalau beramal itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin tidak ditampakkan, biar menjaga niat gitu ya. Tapi terkadang boleh kita beramal ditampakkan itu gak masalah. Tapi ingat, tujuannya hanya untuk mengajari. Suatu ketika Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Rasulullah sholat di atas mimbar, dilihat oleh segenap para sahabat, bayangkan. Sholat. Nah, tujuannya Rasulullah apa? Untuk mengajari para sahabat. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, وَذَلِكَ لِتَعْلَمُ صَلَاتِ وَلِتَعْتَمُ بِي. Yang demikian tadi kami lakukan dalam rangka agar kalian tahu bagaimana sholatku dan bagaimana kalian bermakmum denganku. Menunjukkan bahwasanya terkadang kita menampakkan sebuah amalan naam dalam rangka mengajari manusia tidak masalah. Namun perlu menjaga niat kita. Kalau kita seandainya tidak mampu menjaga niat kita, khawatir nanti muncul riak dan semisalnya, maka beramal, berinfak, mensedekahkan hartanya dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih bagus dan lebih baik. In tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah, maka itu yang terbaik. Namun jika kalian sembunyi-sembunyi dan memberikan langsung kepada orang fuqara, maka itu lebih baik untuk kalian. Menunjukkan bahwasanya hendaknya kita semuanya menjaga niat kita, karena baik buruknya balasan yang akan kita ambil nanti tergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang ketujuh adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian hingga air matanya bertuturan atau hingga mengeluarkan air mata. Seorang lelaki yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendirian hingga kedua matanya mengeluarkan air atau hingga mengeluarkan air mata. Itu yang ketujuh. Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah seorang lelaki yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendirian, merenungi, meresapi hingga keluar air matanya. Hal ini biasanya dilakukan di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu ahlus sunnah, jangan sampai malas-malasan yang punya selimut dimanfaatkan, namun ketika datang waktu untuk sholat dibuka selimut tersebut, jangan justru dilanjutkan. Karena banyak orang-orang yang sepertiga malam terakhir mereka tidak bangun, justru mereka melanjutkan tidurnya. Jangan. Ahlus sunnah wal jamaah sangat tidak layak kalau senantiasa terus-menerus meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan sholat malam. Jangan. Sholat malam tegakkan, ikhwani wa akhwati fillah. Sholat malam, qiyamul lail, upayakan kita tegakkan. Suatu ketika, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya tentang seorang lelaki yang meninggalkan sholat malam, kata beliau, rajulun su', itu lelaki jelek, lelaki yang tidak baik karena meninggalkan sholat malam tadi. Kenapa demikian, ikhwani fillah? Yang ketujuh ini, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, dalam keadaan sendirian hingga keluar air matanya. Maksudnya, antum merasakan ketika bangun di sepertiga malam terakhir atau pertengahan malam, antum sholat kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya sepi, sunyi. Pikiran kita belum tersampai dengan pikiran-pikiran dunia yang akan kita kerjakan di hari esok. Nah, disitulah kita benar-benar meresapi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam terakhir bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia, yang Allah Ta'ala menjamin, memberikan tiga jaminan. Perhatikan, tiga jaminan ini tidak boleh kita sepelekan, harus yakin ada tiga jaminan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thulutsul lail al-akhir." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Kemudian memberikan jaminan, tiga jaminan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man yad'uni fa astajib lahu." Satu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Man yas'aluni fa'utiyah." Siapa yang mau minta kepadaku, aku beri. Kemudian yang ketiga, "Man yastaghfiruni fa'afirullah." Siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Kurang apa lagi barakallahu fikum. Kita yang harus menegakkan, harus menggerakkan tubuh kita sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia memberikan tiga jaminan yang sudah kami sebutkan. Pertama, yang berdoa dikabulkan, yang meminta diberi, yang minta ampun diampuni. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang khawatir untuk tidak bisa bangun sepertiga malam atau tidak bisa bangun di malam terakhir, maka hendaknya dia sholat di awalnya sebelum tidur. Qiyamul lail boleh dilakukan awal sebelum tidur kalau seandainya dia khawatir tidak bisa bangun malam. Namun barang siapa yang berkeinginan kuat untuk melakukan qiyamul lail, untuk melakukan sholat malam di akhir waktu atau sepertiga malam terakhir, wadzalika afdal, itu yang afdal. Kenapa? Dikarenakan disaksikan oleh para malaikat. Jadi qiyamul lail, perhatikan baik-baik, ahlus sunnah wal jamaah harus yang pertama kali berupaya semaksimal mungkin menjaga qiyamul lail, sholat malam. Nah, walaupun mata kita pejamkan, namun kita upaya semaksimal mungkin barakallahu fikum bangun sepertiga malam terakhir. Walaupun seperempat jam ataupun setengah jam sebelum sholat subuh, tidak masalah. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Kalaupun banyak dia mampu, tidak masalah. Namun untuk menjaga istimrar, continue dalam beribadah, 3 rakaat pun cukup. 3 rakaat, 2 rakaat salam, ditambah 1 rakaat salam witir. Nah, barakallahu fikum, tidak masalah. Nah, daripada banyak namun terputus-putus, amalan yang sedikit tapi terus menerus itu justru lebih baik dan lebih Allah telah cintai dibanding amalan yang banyak namun terputus-putus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadis Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha, Rasulullah menyatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah 'azza wa jalla ma dawama sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling Allah telah cintai adalah amalan yang pelakunya itu istimrar, terus menerus, continue walaupun sedikit. Bayangkan, gak masalah sholat malam 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam ditutup dengan witir. Karena witir itu gak ada siang hari. Wah, aku mau sholat witir kalau sudah jam 10 pagi. Witir apa itu? Ya? Gak ada witir siang hari, itu gak ada. Ya? Sholat witir di malam hari. Rasulullah mengatakan, "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Muttafaqun alaih, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. "Ij'alu akhira salatikum bil-laili witra." Artinya, jadikanlah akhir malam salat kalian atau akhir salat kalian di malam hari tersebut witir. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. 1 rakaat. Witir paling sedikit 1 rakaat. Jadi kalau daripada nanti kita kebanyakan, kalau mampu 11 rakaat tidak masalah. Namun daripada terputus-putus, 3 rakaat namun istimrar continue lebih baik. 2 rakaat salam, kemudian setelah itu ditambah 1 rakaat witir salam, setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekayaan pun enggak masalah selama diberkahi kekayaan tersebut. Meminta diberkahi umurnya, diberkahi perjalanan hidupnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam terakhir. Kalau seandainya kita bangun mungkin menjelang subuh itu ya, menjelang fajar 5 menit dan semisalnya, khawatir terlambat, tutup dengan witir 1 rakaat enggak masalah. Nah, yang jelas barakallahu fikum habibakumullah, qiyamul lail, salat malam ini jangan sampai kita tinggalkan. Bukan wajib, namun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi qiyamul lail adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Oleh karena itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat malam. Ketika beliau safar, beliau juga salat malam. Ketika beliau mukim, beliau juga salat malam. Bayangkan itu barakallahu fikum. Padahal suatu ketika pernah dijumpai oleh Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin dalam melakukan salat malam hingga nan kedua kakinya bengkak. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu adalah hamba yang sudah diampuni dosanya yang akan datang dan juga yang telah lalu. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala uhib an akuna 'abdan syakura? Tidaklah aku senang atau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah bayangkan itu, sudah diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu, pembawa kunci surga. Kalau kita siapa barakallahu fikum, tentunya kita lebih jauh daripada enam amalan para nabi dan para rasul. Oleh karena itu hendaknya kita mengoreksi diri kita, semangatkan kembali, kobarkan rasa semangat untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya qiyamul lail ini di antaranya. Karena qiyamul lail banyak orang lalai. Sepertiga malam terakhir adalah waktu-waktu yang kalau tidur itu enak sekali. Ya enggak? Kalau pas musim dingin misalkan rasanya pengin selimut itu disempurnakan. Nah, Allah musta'an. Namun walaupun demikian barakallahu fikum, sempatkan waktu-waktu kita walaupun 5 menit, 10 menit bangun, wudu, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, intahaina, selesai. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya memang amalan tersebut amalan yang sangat ditekankan barakallahu fikum, hingga Imam Ahmad sudah kami sebutkan tadi, suatu ketika Imam Ahmad ditanya mengenai orang yang meninggalkan salat malam tentunya terus-menerus ya, Imam Ahmad mengatakan rajulun su, lelaki yang jelek. Lelaki yang jelek, lelaki yang tidak baik. Karena apa? Karena amalan tersebut amalan yang bisa dikatakan ringan bagi siapa yang Allah telah ringankan, dan berat bagi siapa yang masih keberatan. Kan itu na'am barakallahu fikum. Jadi tentunya harus berupaya semaksimal mungkin untuk kita senantiasa menumbuhkan amalan-amalan saleh, amalan kebaikan. Hadis yang sudah kita baca tadi mengenai 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kalian mendengar atau melihat artikel hadis kok muttafaqun alaih, enggak perlu tanya lagi hadisnya sahih atau enggak. Pasti sahih. Paham ya? Pasti sahih. Atau kalian jumpai hadis riwayat Bukhari dan sesuai cocok misalkan, atau menjumpai hadis riwayat Muslim, enggak usah tanya hadisnya sahih atau enggak. Mesti sahih insyaallah taala. Karena para ulama telah sepakat bahwasanya kitab-kitab yang disusun setelah Al-Qur'anul Karim yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi azza wa jal sahihan. Kitab yang paling sahih yang disusun terutama kitab hadis setelah Al-Qur'anul Karim adalah sahihan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kita tutup dengan membicarakan sedikit na'am barakallahu fikum terjemah atau biografi Abu Hurairah. Karena hadis tadi adalah hadisnya Abu Hurairah. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abu Hurairah, beliau adalah sahabat yang mulia. Beliau adalah salah satu sahabat yang mulia, sahabat yang paling lama di antaranya dan paling banyak periwayatannya dari Rasulullah SAW. Beliau namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Nah, Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau memiliki seorang ibu. Waktu itu ibunya masih kafir. Kemudian minta kepada Rasulullah agar didoakan. Agar didoakan masuk Islam. Ternyata doanya Rasulullah dikabulkan. Begitu Abu Hurairah pulang ke rumahnya, ibunya langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Naam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perjuangannya di dalam menuntut ilmu, mencari ilmu sahabat ini ya, sangat luar biasa. Suatu ketika Abu Hurairah kelaparan hingga beliau naam barakallahu fikum menggulingkan dirinya di tanah. Akhirnya ada sebagian mereka yang berkata, ya Abahir, abika junun? Rasulullah mengatakan, ya Abahir, abika junun? Wahai Abu Hurairah, kamu gila atau bagaimana? Karena kelaparan. Bayangkan, sampai kelaparan. Nah, kita enggak pernah mencari ilmu sampai kelaparan. Oleh karena itu, perlu kita lihat kembali bagaimana perjuangan para salaf dalam menimba ilmu sampai lapar pun tetap datang. Masya Allah. Bukan berarti kita harus kelaparan ya. Cuman sebagai renungan. Sebagai renungan. Abu Hurairah akhirnya ketika ditanya Rasulullah, ya Abahir abika junun, wahai Abu Hurairah apakah kamu gila? Nah kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, untuk maknanya, nah tidaklah aku melakukan seperti ini karena melainkan karena lapar. Akhirnya Rasulullah memanggil Abu Hurairah. Nah kemudian Rasulullah memberikan segelas air susu, namun tidak langsung kamu minum, enggak. Rasulullah mengatakan, panggil itu Ashabu Suffah yang ada di masjid. Akhirnya Ashabu Suffah yang ada di masjid dipanggil semuanya. Nah barakallahu fikum, jumlahnya enggak satu orang ya, dipanggil semuanya. Setelah dipanggil, Rasulullah mengatakan, bagikan air susu ini kepada mereka. Padahal Abu Hurairah yang lapar tadi ya, Abu Hurairah lapar, butuh minum, butuh makan. Namun air susu yang segelas tadi itu, Rasulullah enggak mengatakan kamu minum duluan enggak. Bagikan kepada mereka, bayangkan itu. Sabarnya Abu Hurairah. Akhirnya setelah dibagikan kepada Ashabu Suffah, tinggal yang terakhir, bakiya ana wa ansa ya Abahir. Tinggal aku dan kamu, wahai Abu Hurairah. Akhirnya setelah itu Abu Hurairah mengatakan, anta ya Rasulullah. Bayangkan itu. Lapar ini ya. Abu Hurairah masih mengatakan, kamu dulu wahai Rasulullah. Akhirnya diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sisa air susu yang diminum Rasulullah tadi, diminum Abu Hurairah sampai kenyang, gak habis-habis. Barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Abu Hurairah memang disebut sahabat yang paling banyak periwayatannya. Karena para sahabat itu banyak sekali ya. Namun yang paling banyak adalah Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan kalau tidak salah itu, la barakallahu fikum, ada 7 orang. Ya, 7 orang sahabat yang paling banyak periwayatannya. Ana sebutkan ya. La barakallahu fikum, al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanyani Ibnu Umar, nanti ana sebutin satu persatu. Wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Zabirun wa zaujatun Nabiyyi. Naam barakallahu fikum. Jadi para sahabat yang paling banyak periwayatannya 7 ini. Naam al-muqsiruna fi riwayatil athar, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Yalih Ibnu Umar, setelahnya Abdullah bin Umar. Nah, ini ingat-ingat ya. Para sahabat yang paling banyak periwayatkan hadis Abu Hurairah, Yalih Ibnu Umar, setelahnya Ibnu Umar. Wa Anasun, Anas Malik, wal Habru. Habru adalah Naam Abdul bin Abbas. Kal Khudri, Khudri adalah siapa? Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian wa Zabirun, Zabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, Aisyah ummul mu'minin. 7 ini ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik, Zabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka-mereka ini adalah para sahabat yang paling banyak periwayatan hadis. Nah, kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang mulia dan sering kita jumpai dalam hadisnya dan sering muncul di dalam kitab-kitab hadis an Abi Hurairah itu. Nah, beliau siapa namanya tadi? Namanya adalah Abdurrahman Sahir. Kemudian setelah itu kita tutup dengan yang terakhir mengenai seorang perawi atau yang meriwayatkan hadis ini, yaitu muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari barakallahu fikum, seorang imam muhaddis, na'am barakallahu fikum, dan disepakati para ulama sahih Bukhari-nya adalah kitab yang paling sahih. Naam, kitab yang paling sahih karena beliau sangat ketat sekali di dalam meletakkan hadis-hadis yang sahih di dalam sahih Bukhari tersebut. Naam. Kemudian Imam Bukhari namanya adalah Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Imam Bukhari, karena biar tahu ya, kita sering dengar kan Ruahul Bukhari, Ruah Muslim. Ditanya siapa nama Imam Bukhari? Tak tahu, kan kurang. Upayakan tahu, walaupun dikit-dikit. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Muslim. Naam. Siapa? Muhammad bin Ismail, Ahsan. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah. Naam, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau dari Naam negeri Bukhara. Bukhara itu dekat Rusia sana ya. Waktu kita di Damaskus waktu itu ada salah seorang yang mereka itu tinggalnya dekat dengan Bukhara tersebut. Nah, salah satu mereka ada yang rumahnya itu dekat Bukhara. Jadi bukan dari Arab aslinya Imam Bukhari. Namun Imam Bukhari barakallahu fikum wa hafizakumullah, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, hafalannya jangan tanya. Kalau dengan kita jelas kalah kita. Paham ya? Kita mungkin hafal 10 hadis sudah kelihatannya wah, tenang. Imam Bukhari hafalannya berapa? Hadis yang sahih yang beliau hafal 100.000. Nah, Allahu musta'an. 100.000 hadis sahih disebutkan dalam biografi beliau, ahfadhu 100.000 haditsin sahihin wa 200.000 haditsin ghair sahih. Bayangkan itu. Beliau mengatakan, aku menghafal hadis yang sahih 100.000. Yang tidak sahih yang aku hafal 200.000. Totalnya berarti berapa? 300.000. Bayangkan, masya Allah. Imam Bukhari barakallahu fikum. Jadi kalau kita lihat terjemahnya beliau itu atau biografi beliau itu, kadang kita itu merasa kita ini baru dapat hafal 5 hadis sudah sombong gitu ya. Jangan barakallahu fikum. 5 hadis itu pun kalau dibolak-balik masih bingung. Kalau kita ya, Allahu musta'an. Imam Bukhari tidak barakallahu fikum. Karena kisah yang menunjukkan kuatnya hafalan beliau waktu itu, nah barakallahu fikum, ketika beliau datang ke Baghdad waktu itu. Imam Bukhari datang ke Baghdad. Akhirnya penduduk Baghdad, ahlu hadis Baghdad, mereka sepakat untuk menguji hafalan Imam Bukhari ini. Nah, kita uji nanti bagaimana, benar enggak dia itu orang yang misalnya hafalannya kuat? Karena Imam Bukhari ini digelari dengan apa? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, bayangkan tuh. Gelarnya Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Akhirnya ketika sampai di Baghdad, orang-orang ahlu hadis berkumpul. Masing-masing 10 orang, 10 orang ya, dikumpulkan 10 orang. Masing-masing 10 orang itu setiap orangnya memberikan 10 hadis. 10 hadis dibulak-balik sanadnya. Enggak sembarangan ya. Setiap orang 10 hadis. Lah kalau 10 orang berarti berapa hadis? 100 hadis dibulak-balik sanadnya itu. Nah, kemudian Imam Bukhari ketika ditanya, "Kamu tahu enggak hadis ini?" Sampai 10 tadi sampai 100 tadi kamu tahu enggak hadis ini? Imam Bukhari cuma mengatakan, "Aku enggak tahu." Akhirnya orang sekelilingnya mengatakan, mana ini katanya Imam Bukhari imam? Kok ditanya aja enggak tahu? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ternyata Imam Bukhari mengatakan, hadis yang kamu sampaikan dari 1 sampai 10 tadi, nah, itu tidak benar. Nah, aku tidak tahu kalau itu benar. Yang benar seperti ini. Jadi yang salahnya tadi 100 tadi salah, disebutkan semua Imam Bukhari, sekaligus diganti dengan yang benar. Bayangan itu. Jadi awalnya itu kan hadisnya dibolak-balik itu. Nah, Imam Bukhari tanya, enggak tahu hadisnya. Enggak tahu sampai 100. Maksudnya, enggak tahu kalau hadis ini sahih. Paham ya? Itu hadisnya keliru. Yang benar seperti ini. Ini keliru. Yang benar seperti ini. Ini keliru. Yang benar seperti ini. Sampai 100, bayangan itu. Nah, menunjukkan maksudnya kuatnya hafalan beliau. Orang akhirnya pada kagum, oh, ternyata benar Imam Bukhari. Oleh karena itu, Imam Bukhari digelari dengan apa tadi? Jabalul Hitab. Gunungnya hafalan. Nah, yang dihafal kesembarangan 100.000 hadis yang sahih. Yang di dalam Sahih Bukhari itu aja belum ada 100.000 itu dalam Sahih Bukhari. Nah, yang 200.000 hadis yang tidak sahih beliau hafal juga untuk melindungi, dalam artian biar tahu nanti ini hadisnya lemah, hadisnya palsu misalnya, Imam Bukhari. Kemudian berikutnya muridnya Imam Muslim. Nah, Imam Muslim barakallahu fikum, Muslim Ibnu Hajjaj Abu Husain. Nah, Muslim Ibnu Hajjaj Abu Husain, beliau juga seorang muhaddis. Nah, tidak kalah juga dengan Imam Bukhari, walaupun Imam Bukhari lebih afdal ya, karena dinukilkan bahwasanya walaulal Bukhari madza'al muslimu madza'a muslimun wala ra. Kalau seandainya bukan Imam Bukhari, kalau seandainya tidak ada Imam Bukhari, niscaya Imam Muslim ini enggak ada. Sampai dinukilkan seperti itu. Maksudnya semuanya dengan takdir Allah ya. Maksudnya Imam Muslim itu adalah salah satu murid daripada Imam Bukhari, Muslim al-Hajjaj Abu Husain. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, nah, kitab yang sahih yang sering dijadikan nah pedoman dan juga sandaran Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini semuanya adalah rangkaian faedah yang bisa Anda sampaikan. Hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang jujur. Yang kedua, seorang pemuda yang memulai hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, cinta dengan masjid, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang kelima adalah seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan paras yang sangat cantik, kemudian lelaki tadi mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima ajakan tadi. Kemudian yang keenam adalah orang yang menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi agar menjaga niatnya, seraya tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian hingga mengeluarkan air mata. Mungkin faedah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, nah semoga bermanfaat dan juga nah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang terakhir kali. Sebelumnya kami ucapkan kepada segenap ikhwah, terutama di Pare-Pare ini dan juga yang sekelilingnya, jazakumul khairan, dan juga segenap para asatidah yang ada di sini, kami ucapkan jazakumullah khairan sambutan dan jamuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka semuanya, dan insyaallah taala pada kesempatan 6 pagi hari ini sebagai penutupan. Adapun untuk kesempatan yang akan datang biidznillah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kita yang panjang sehingga masih bisa berjumpa, bertemu, berkumpul di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, membacakan Al-Qur'an was sunnah. Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah yarda, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.